Konsultasi Syariah. Hukum mimisan ketika sholat. Pertanyaan, apakah mimisan membatalkan sholat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat, apakah darah mimisan membatalkan wudu ataukah tidak? Asy-Syaukani menyebutkan khilaf di antara mereka. Mimisan itu membatalkan wudu. Yang berpendapat bahwa semua darah membatalkan wudu adalah Al-Qasimiyah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahuyah. Hanya saja mereka memberikan batasan, mimisan membatalkan wudu jika darahnya mengalir. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan pendapat kedua. Sementara Ibnu Abbas, An-Nasir, Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Aufa, Abu Hurairah, Jabir bin Zaid, Ibnul Musayyib, Makhul, dan Rabi'ah, mereka semua berpendapat bahwa darah tidak membatalkan wudu, Nailul Autar. Dan pendapat yang lebih kuat, sebatas mimisan tidak membatalkan wudu maupun sholat. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang mimisan, apakah membatalkan wudu? Jawaban beliau, mimisan tidak membatalkan wudu, baik banyak maupun sedikit. Demikian pula semua yang keluar dari badan dari selain dua jalan kemaluan tidak membatalkan wudu. Seperti muntah atau zat yang keluar dari luka, tidak membatalkan wudu, baik sedikit maupun banyak. Beliau melanjutkan, hanya saja jika mimisan ini mengganggu Anda dalam sholat dan tidak memungkinkan bagi Anda untuk menyelesaikan sholat dengan khusyuk, maka tidak masalah ketika itu kamu membatalkan sholat. Demikian pula jika Anda khawatir akan mengotori masjid. Jika Anda sholat di masjid, maka wajib bagi Anda untuk membatalkan sholat, agar tidak mengotori masjid dengan darah yang keluar. Majmu' Fatawa Warasail Ibnu Utsaimin. Fatwa yang lain disampaikan Imam Ibnu Baz. Beliau menjelaskan tentang mimisan ketika sholat. Jika mimisan itu sedikit, tetap lanjutkan sholat dan wudu tidak batal. Namun jika darah mimisan yang keluar banyak, yang afdol batalkan sholat. Karena sebagian ulama menilai batal wudu, sehingga dia harus membatalkan sholat dan membersihkannya. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.